إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kita melanjutkan kembali pembahasan tentang hukum-hukum seputar menyapu di atas dua khuf. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu di antara syarat-syarat diperbolehkannya dan disyariatkannya menyapu di atas dua khuf. Syarat yang pertama yang telah kita jelaskan bahwa disyaratkan bagi seorang, diperbolehkan ketika dia berwudu, maka dia tidak perlu membasuh kedua kakinya, namun cukup baginya mengusap di atas dua khuf. Tapi dengan syarat ketika dia memakainya dan mengenakannya, diharuskan dalam keadaan dia telah bersuci. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, syarat yang kedua, satruhuma li mahallil fardhi. Satruhuma li mahallil fardhi. Syarat yang kedua bahwa khuf yang dikenakan atau yang menduduki kedudukannya seperti kaos kaki menutupi kedua kaki li mahallil fardhi. Menutupi tempat yang diharuskan untuk di basuh, menutupi tempat atau bahagian kaki yang diharuskan untuk dibasuh. Dalam hal ini seluruh kaki sampai ke mata kaki, seluruh kaki sampai ke mata kaki. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga mata kaki kalian. Sehingga apabila tertutupi bahagian-bahagian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka diperbolehkan menyapu di atasnya. Namun apabila dia mengenakan khuf atau kaos kaki yang menampakkan kedua mata kakinya, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan baginya menyapu di atas dua khuf, sebab tidak disebut sebagai khuf secara istilah dan tidak menutupi tempat-tempat yang diwajibkan untuk dibasuh apabila tidak memakai khuf. Ay al-mafrudu ghusluhu minar rijli, yaitu yang wajib untuk dibasuh dari kaki. Falau zahara min mahallil fardhi syai'un lam yasihhal mashu, apabila nampak tempat atau bahagian kaki yang diwajibkan untuk dibasuh, nampak salah satu atau bahagian darinya, lam yasihha al mashu, maka tidak sah untuk disapu di atas kedua kaki tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah merupakan syarat yang kedua. Apabila seorang mengenakan kaos kaki atau mengenakan sepatu, maka diharuskan menutupi hingga mata kakinya. Sebab itu adalah merupakan syarat untuk diperbolehkan dan diizinkan bagi seorang untuk membasuhnya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apabila khuf atau sepatu atau kaos kaki yang dikenakan ada yang sobek sehingga menampakkan bahagian dari kakinya, misalnya menampakkan jari kelingkingnya atau menampakkan jari telunjuknya, na'am, maka apakah yang demikian diperbolehkan untuk disapu di atas dua khuf meskipun dia tetap disebut sebagai khuf? Dalam artian dia ketika mengenakannya, maka itu menutupi hingga ke mata kakinya, sehingga secara istilah dia termasuk khuf. Namun hanya saja ada bagian-bagian yang tertentu yang dikenakan dari khuf tersebut sehingga memperlihatkan kakinya. Apakah diperbolehkan menyapu di atasnya atau tidak? Ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama, mereka mensyaratkan harus tertutupi seluruhnya, harus tertutupi seluruhnya dari bagian-bagian yang diwajib untuk dibasuh. Namun sebagian dari kalangan para ulama yang lainnya, mereka memberikan keringanan Dan mereka mengatakan bahwa apa saja yang disebut dengan khuf, apakah dia sobek atau ada yang terlihat menyebabkan terlihatnya bahagian dari kakinya, maka selama dia disebut khuf dan ketika dikenakannya tidak longgar, dalam arti yang dikenakan tetap menggantung sepatunya pada saat dia menakannya, maka diperbolehkan menyapu di atasnya meskipun sepatu tersebut sobek. Meskipun sepatu tersebut sobek, sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sepatu-sepatu mereka atau khufuf mereka bukanlah khufuf yang bagus, bukanlah khufuf yang dikenakan selalu dalam keadaan baru, tidak. Namun mereka mengenakan dalam keseharian mereka, sehingga tentu tidak jarang yang terjadi dari khufuf mereka yang mereka kenakan dalam keadaan sobek. Oleh karena itu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, imsah alaiha, imsah alaiha ma ta'allaqat bihi rijluk, wa hal kanat khifaful muhajirin wal ansar illa mukharraqah musyakkaqah muraqqa'ah. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, tidak mengapa engkau mengusap di atas khufmu, tidak mengapa engkau mengusap di atas khuf selama khuf tersebut melengket atau ada bergantung di kakimu, dalam artian ketika dikenakan khuf itu tetap terbawa bersama dengan kakinya, yakni tidak longgar. Bukankah khuf-khuf yang dimiliki oleh kaum muhajirin, demikian pula kaum ansar, melainkan khuf-khuf mereka adalah khuf-khuf yang sobek, ya, khuf-khuf yang dijahit, yang sobek bahagian-bahagiannya. Nah, dalam artian itu adalah merupakan hal yang masyhur di kalangan para ulama ussalaf, namun tidak diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci dan mengatakan bahwa apabila khuf tersebut sobek maka tidak boleh diusap di atasnya. Sama sekali tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu pendapat Sufyan al-Thawri rahimahullahu taala ini, yang juga merupakan madhab dari Ibnu al-Mubarak, madhab dari Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr dan Sufyan bin Uyainah, ini adalah merupakan madhab yang rajih dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Meskipun ada pendapat sebagian dari kalangan para fuqaha yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan apabila ada yang nampak, apabila ada yang nampak bagian dari kaki tersebut yang diharuskan untuk dibasuh. Dan yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan bahwa selama dia disebut khuf, ya, lalu kemudian ada bagian-bagian tertentu yang sobek, namun masih memungkinkan dia untuk dikatakan sebagai khuf secara istilah, maka diperbolehkan mengusap di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula apabila kaos kaki yang dikenakan itu tebal ataukah tipis, juga tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan tentang diperbolehkannya mengusap di atasnya, tentang diperbolehkannya mengusap di atasnya. Bahkan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau memberikan sebuah permisalan, kalaulah seseorang dia memakai khuf, khuf yang terbuat dari kaca, misalnya ada sepatu yang terbuat dari kaca, berarti kalau dikenakan kakinya tetap kelihatan, kan, kakinya tetap terlihat, apakah boleh diusap di atasnya? Ya, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, selama memenuhi syarat khuf, dalam artian dia memakainya juga sama seperti dia memakai khuf terbentuk, ya, menggantung di kakinya ketika dia berjalan, maka diperbolehkan mengusap di atasnya meskipun terbuat dari kaca. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian syarat yang ketiga, ibahatuhuma, bahwa khuf yang dikenakan adalah merupakan khuf yang halal yang dibolehkan untuk dikenakan, bukan khuf yang haram. Fala yajuzu al-mashu 'ala al-maghsubi wal-masruqi, maka tidak diperbolehkan mengusap di atas sepatu yang maghsub, yang diambil dari milik orang lain, dia merampasnya, atau dia al-masruq, mencurinya, barang curian kemudian dipakai, ya, di atas dia memakai khuf lalu kemudian dia mengusap di atasnya. Walal hariru li rajul, demikian pula tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengenakan sepatu yang terbuat dari kain sutra, sepatu atau kaos kaki dari kain sutra. li'anna lubsahu ma'siyah, sebab memakainya itu adalah bahagian dari kemaksiatan. Fala tustabahu bihi ar-rukhsatu, dan maka tidak diperbolehkan seseorang diberikan rukhsah dalam hal-hal yang dia terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disyaratkan seorang ketika dia memakai khuf, maka khuf itu adalah miliknya, dan dia memakainya dalam keadaan halal. Kalaupun itu milik orang lain, dia telah diberikan, ataukah dia statusnya meminjam, dalam artian tidak ada unsur-unsur dari hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang keempat, taharatu aynihima, bahwa khuf yang dikenakan itu harus khuf yang suci, jadi zatnya itu suci. Taharatu aynihima, zat atau bahan yang terbuat, yang dengannya dibuat khuf tersebut, harus dalam keadaan suci. Fala yasihhu al-mas'u ala najis kal muttakhadhi min jildi himar, maka tidak sah seorang mengusap di atas najis seperti yang terbuat dari kulit himar, yang terbuat dari kulit himar. Yang dimaksud himar oleh beliau di sini himar ahli, himar ahli yaitu keledai, bukan himar wahsyi. Himar wahsyi yang biasa kita sebut kuda zebra. Adapun kuda zebra atau himar wahsyi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dihalalkannya, dibolehkannya. Adapun himar ahli yaitu keledai, maka ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, kata beliau, khuf yang boleh untuk dibasuh di atasnya adalah khuf yang apa, boleh untuk diusap di atasnya adalah khuf yang bahannya itu bahan yang suci, bukan bahan yang najis. Lalu kemudian beliau memberi contoh seperti misalnya seorang mengambil, membuat dari kulit keledai lalu dibuat jadi sepatu. Kulit keledai dibuat jadi sepatu. Ini dibangun di atas madhab yang nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan najis-najis insyaallah ta'ala. Dibangun di atas madhab bahwa hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan dagingnya, hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan dagingnya, maka statusnya tetap dalam keadaan haram. Statusnya tetap dalam keadaan haram, termasuk kulitnya. Kulitnya pun tetap dalam keadaan haram. Ya, sehingga ketika dia menjadi bangkai, meskipun disamak, maka kulit tersebut tetap tidak saja menjadi bersih, disebabkan karena asal hukum memakan dagingnya adalah diharamkan. Dan ini tentu merupakan permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yang nanti insyaallah ta'ala pada pembahasan yang akan kita bahas. Intinya bahwa beliau berpendapat yang diperbolehkan dari kulit yang disamak itu adalah dari hewan-hewan yang memang asalnya boleh untuk disembelih, asal makanannya, asal dagingnya boleh untuk dikonsumsi. Adapun yang asal hukumnya haram, seperti keledai, seperti anjing, seperti babi, seperti yang lainnya dari hewan-hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi dagingnya, maka ketika dia mati, dia berstatus sebagai bangkai, kulitnya pun bangkai, sehingga tidak diperbolehkan untuk disamak. Nah, sehingga kata beliau, tetap saja dia dalam keadaan najis. Tetap saja dia dalam keadaan najis, sehingga tidak diperbolehkan untuk diusap di atasnya, disebabkan karena asalnya adalah najis. Kemudian yang kelima, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an, bahwa disyaratkan menyapu di atas dua khuf ada tempo yang telah ditetapkan dalam syariat, ada batas waktu yang tidak diperbolehkan melewati batas waktu tersebut. Wa hiya lil muqimi yawmun wa lailatun, yaitu untuk yang mukim tidak musafir batas waktunya sehari semalam. Walil musafiri thalathatu ayyamin bilayalihinna, adapun bagi musafir 3 hari 3 malam. Nanti akan kita jelaskan pula tata cara yang kapan mulai perhitungan menyapu di atas dua khuf dan yang semisalnya. Hadhihi syurutun khamsatun, maka ini ada 5 persyaratan. Istambathaha ahlul ilm li sihhatil mashi 'ala al-khuffain, yang telah diistimbat oleh para ulama, disebabkan karena menyapu di atas khuf adalah merupakan perkara yang dibolehkan, min an-nususi an-nabawiyyah wal qawaid al-'ammah, berdasarkan nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kaidah-kaidah yang sifatnya umum. La budda min mura'atiha 'inda iradatil mashi, yang harus diperhatikan pada saat seseorang menyapu di atas dua khuf. Jangan sampai dia menyapu di atas dua khuf ternyata dia tidak memenuhi salah satu di antara syarat-syarat yang telah kita sebutkan, sehingga dikhawatirkan pada saat dia mengamalkannya maka apa yang diamalkan tersebut tidak sah, sehingga tidak menyebabkan seorang mengangkat hadasnya. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa para ulama fatwa al-lajnah daimah ditanya tentang seseorang, orang ini dia mengusap di atas khuf, tapi ketika dia masukkan kakinya ke dalam sepatunya dalam keadaan tidak bersuci, lalu dia mengusap di atas khufnya disebabkan karena kejahilannya, apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, dia harus mengqadha seluruh salat-salat yang dia lakukan pada saat dia mengusap di atas dua khuf dalam keadaan dia tidak masukkannya dalam keadaan suci, sebab karena itu merupakan salah satu syarat. Maka hal-hal yang seperti ini masyaallah rahimakumullah perlu untuk diperhatikan agar kemudian kita tidak salah dalam mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Thank you.